Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang kebiasaan umat muslim di sekitar kami mengucapkan minal aidin wal faizin ketika Idul Fitri. Apakah sebenarnya maksud ucapan tersebut dan bagaimana sikap kami terhadap ucapan tersebut? Kalimat ini kalimat yang baik, yang dibiasakan oleh orang sebagai sebuah kreasi dan tanpa dasar dalil. Kita berikan apresiasi, ini kalimat yang baik, artinya minal aidin wal faizin diasumsikan oleh orang yang mencetuskannya bahwa kita di bulan Ramadan itu orang yang pergi berjuang melawan hawa nafsu. Kemudian setelah Ramadan selesai, kita kembali. Diharapkan kita termasuk orang yang kembali dan menang. Saya katakan ini tidak atas dasar dalil, karena memang Nabi maupun para sahabatnya tidak pernah mengucapkan kalimat seperti ini ketika Lebaran. Para ulama salaf tidak ada yang membiasakan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kalimat ini pantasnya adalah diucapkan bagi orang yang pulang dari jihad, berperang melawan kaum musyrikin. Kemudian ucapan tersebut dilemparkan kepada mereka, semoga kalian termasuk orang-orang yang kembali dan menang. Kemudian orang yang mencetuskan kalimat ini sebagai ucapan ketika Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha diasosiasikan dengan kata fitri yang ada di dalam Idul Fitri. Padahal mereka kembangkan juga ketika apa? Idul Adha juga. Kenapa ketika Idul Adha begitu juga? Kalau memang diasosiasikannya dengan apa? Dengan fitri. Intinya kita umat Islam di Indonesia ini sering salah kaprah memakai kalimat-kalimat yang secara formalitas kita pakai, asal-usulnya itu sendiri kita tidak tahu. Setelah kita telusuri asal-usulnya, kita jadi menertawakan diri kita sendiri. Maka jangan sampai akhirnya kita jadi bahan tertawaan orang yang paham. Berawal dari istilah Idul Fitri yang disalah artikan. Aid artinya kembali. Al-Fitri itu dari kata iftar, berbuka. Jadi selama Ramadan kita berpuasa. Begitu selesai Ramadan, beridul fitri artinya kembali berbuka. Yang biasanya pagi, sarapan pagi, lontong, sayur, ketupat, ya ketupek sayur. Nah, ada yang bubur ayam, ya bubur ayam lagi, kembali kepada kebiasaan semula. Kembali beriftar, kembali berbuka, kembali tidak puasa. Adapun fitri diambil dari kata fitrah, itu nyebrang jauh. Yang kemudian diterjemahkan sebagai kesucian. Fitrah itu artinya bawaan. Potensi bawaan manusia itu fitrah manusia. Di antara potensi bawaan manusia itu memiliki fisik, memiliki sisi lahir dan sisi batin. Di antara sisi batin adalah emosi. Di antara sisi lahir adalah kita yang laki-laki memiliki jenggot, memiliki kumis, ya. Nah, yang perempuan tidak memiliki itu, misalnya itu fitrah. Maka di dalam pembahasan tentang bersuci ada namanya sunanul fitrah. Kita yang laki-laki disunahkan untuk merapihkan kumis kita dan memelihara jenggot kita. Itu fitrah. Kita yang punya kuku semakin panjang dibersihkan, dipotong. Ya, bulu-bulu ketiak, bulu kemaluan dibersihkan. Yang bulu ketiak dicabuti, bulu kemaluan dihabiskan, dikerok gitu. Nah, dicukur, dikerok. Itu sunanul fitrah. Karena kita menyucikan bawaan lahiriah kita. Kemudian fitrah diasosiasikan dengan kesucian, ini nyebrang jauh. Maka ini kalau istilah orang Jawa tuh digatuk-gatuk no gitu, dicocok-cocokin. Yang sebenarnya juga gak nyambung. Maka kita jangan suka ikut-ikutan. Ketahui dulu maknanya. Masih mendingan pakai doa yang lebih mendekati makna doa taqabbalallahu minna wa minkum, di mana kita setelah berpuasa banyak sebelumnya kita beribadah, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar amal-amal kita itu diterima. Itu yang lebih efektif daripada kita minal aidin yang sebenarnya juga kita tidak paham. Apalagi orang yang mengucapkan minal aidin wal faizin, setelah itu disambungkan mohon maaf lahir batin. Orang yang tidak paham sama sekali dikiranya minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin. Nah, ini lebih salah kaprah lagi. Ya, jadi jangan sampai kita umat Islam malah jadi lelucon bagi diri kita sendiri. Orang yang ngerti bahasa Arab jadi semakin melihatnya sebagai sebuah kelucuan yang tidak lucu. Ada pertanyaan lagi? Masih ada? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, bagaimana hukum menggunakan apa ini? Emoticon namanya. Ekspresi wajah dalam berkomunikasi via HP. Emosi icon itu. Ada icon seperti kalau senyum pakai yang bundaran hijau itu. Baik. Dalam berkomunikasi via HP sehubungan dengan hukum gambar. Yang saya ketahui tentang emoticon itu ya. atau emosi icon gitu ya. Mungkin. Ya, emoticon namanya. Ya, icon kan asalnya ikonnya itu ya, icon. Itu tidak mengekspresikan gambar yang atau tidak merefleksikan gambar yang kita sebut dengan gambar makhluk hidup. Itu kan semua bundaran saja, kemudian ada centangan kayak bibir gitu ya. Kemudian apa matanya gini. Itu tidak merefleksikan gambar yang sesungguhnya dan sama sekali tidak mirip ya, dan itu hanya sebuah kreasi yang kemudian bisa saling bisa dipahami sesama umat HP ya. Bagi saya juga kurang begitu paham saya tentang emoticon ini, yang ini menunjukkan apa atau apa gitu. Kalau itu kemudian menjadikan komunikasi menjadi lebih efektif dan lebih nyambung, juga lebih menjadikan hubungan itu baik, pada dasarnya fasilitas teknologi itu bisa berfungsi baik dalam ibadah kita maupun muamalah kita. Tapi kalau akibatnya menjadi negatif, misalnya orang dengan emoticon itu kemudian dia bisa mengerahkan emosi orang meluap-luap menjadi negatif, maka juga menjadi alat yang negatif. Satu contoh, saya dengarkan seseorang membaca SMS. SMS itu tidak disertai dengan emoticon itu, ada titik, ada koma, apa gitu aja. Orang yang membacanya ini mengira bahwa orang yang mengirim SMS ini lagi marah. Padahal tidak ada emoticon di situ. Kalau seandainya tidak di cross check kepada orangnya, mungkin menjadi salah paham dan akhirnya hubungan menjadi retak. Kok ente marah sih gitu kan? Nah, dalam SMS-nya padahal beliau tidak marah. Karena ketika tidak ada titik koma, tidak ada tanda seru, tidak ada tanda-tanda yang merefleksikan emosi seseorang ketika menulis SMS itu, kita yang membaca SMS orang itu bisa saja menerjemahkan emosi dia ketika menulis itu sesuai dengan emosi kita sendiri. Kalau emosi kita sedang tidak stabil, bisa saja orang bicara menulis dengan emosi yang positif, tapi kita menerjemahkannya dengan emosi negatif. Maka tergantung apakah ini efektif untuk menjadikan hubungan menjadi lebih baik, maka tidak masalah. Karena itu sesungguhnya bukan gambar yang merefleksikan seperti halnya gambar makhluk hidup. Wallahu a'lam. Jadi jika katanya saat ini misalkan ada katakan kalau kita sebenarnya ingin berubah dulu, sedangkan kita nggak tahu harus akikah dulu gitu. Gitu kan? Iya. Minta penjelasan tentang itu. Iya. Kalau kita akikah dulu agak repot juga kalau begitu. Iya. Akikah itu pada dasarnya kewajiban orang tua yang mendapatkan karunia anak. Apabila anaknya laki-laki, maka dia mengakikahinya dengan dua ekor kambing. Apabila anaknya perempuan, maka satu ekor kambing. Itu dasarnya adalah kewajiban orang tua. Sebagai tanda syukur orang tua mendapatkan karunia anak dari Allah Azza wa Jalla itu. Tatkala orang tuanya jahil, mungkin dia tidak paham dulu ya, atau dulu zaman perang gitu, boro-boro mikirin akikah, keselamatan diri dan keluarganya aja gitu, terancam gitu ya. Atau memang dulu kafir, bisa jadi, kemudian dia masuk Islam setelah anak-anaknya dewasa. Dan banyak lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Terlepas dari semua kemungkinan itu, para ulama membahas apakah boleh seorang anak setelah dewasa mengakikahi dirinya sendiri. Itu mula masalahnya. Jawabannya adalah boleh. Dan itu diantaranya jawaban Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi boleh mengakikahi dirinya sendiri. Tetapi kalau dikatakan bahwa kurban kita menjadi tidak sah atau tidak sempurna kalau kita belum akikah, itu pernyataan yang salah. Gak ada kaitan sama sekali. Saatnya idul kurban ya kita berkurban. Kita misalnya hanya punya satu ekor kambing, ya. Dan bertepatan dengan idul adha, ini kita punya rezeki satu ekor kambing. Jangan terpengaruh oleh pernyataan bahwa kalau kita belum akikah maka tidak sempurna atau tidak sah bahkan kurbannya, itu tidak benar. Waktunya berkurban ya berkurban. Lain waktu lagi kita punya dana, punya uang untuk beli kambing dua ekor misalnya karena kita laki-laki misalnya, kita akikahi diri kita sendiri boleh. Jadi tidak ada kaitan itu antara akikah dengan kurban. Akikah sebabnya adalah kelahiran dan kurban sebabnya adalah karena adanya tanggal 10 bulan Zulqa'dah, yaitu hari raya Idul Adha. Akikah itu sekali seumur hidup, sedangkan kurban setiap tahun. Akikah bagi kita yang sudah dewasa itu sesungguhnya bukan kewajiban kita, tapi kewajiban orang tua kita, dan kita berihsan, bersedekah untuk orang tua kita. Karena dikhawatirkan dengan tidak diakikahinya kita, maka bantuan syafaat kita untuk orang tua kita di akhirat nanti tergadai. Heng, kita mestinya bisa membantu orang tua kita dengan amal-amal soleh kita, tapi jadi tidak bisa. Karena apa? Karena kita belum diakikahi. Jadi konsekuensi-konsekuensinya berbeda, sebab-sebabnya berbeda, timingnya berbeda, konsekuensi hukumnya pun berbeda. Enggak ada kait-mengait itu, ya. Oke. Okay. Yang mana nih? Kurban. akikahnya, misalkan itu dewasa, akikahnya kan tadi. Tidak ada kewajiban itu, bukan kewajiban kita, tetapi itu merupakan sebuah amal soleh di mana kita sangat membantu orang tua kita, ya. Sebagian ulama yang membahas masalah ini, hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan lain masih ada? Ya. Puasa Syawal kenapa? Puasa Syawal seperti apa? Ini pertanyaan kita ini. Bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa Syawal? Saya tidak mendapatkan keterangan yang pasti tentang teknisnya. Apakah beliau itu puasa berturut-turut atau tidak? Tapi isyarat secara qauli, secara lisan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti hadis yang saya bacakan tadi, man shoma Ramadan, barang siapa yang telah menamatkan, menyempurnakan puasa Ramadannya. Summa, kemudian di bulan Syawal, atba'ahu sittan min Syawal. Dia lanjutkan selama 6 hari di bulan Syawal. Itu kalimatnya mutlak. Tidak muqayyad. Itu tidak ada ikatan apakah dia harus berturut-turut atau 2 hari sekali atau berapa hari sekali. Di situ qaidnya hanya 6 hari di bulan Syawal. Jadi variabel yang ada di dalam hadis itu 6 dan Syawal. Selama angka 6 ini terpenuhi dan bulannya masih di Syawal, maka berarti telah memenuhi kriteria yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada? Ya. Minta maaf pada lebaran. Iya. Ada budaya untuk mudik, ya. Mungkin ada hubungannya juga dengan tadi minta maaf kan. Iya. Ketemu keluarga pas apa? Iya. Maaf. Orang tua. Iya. Gimana? Iya. Kita tahu bahwa taman di sebuah ribuan Ramadan itu sunnahnya Rasul itu itikaf. Iya. Dan memperbanyak itikaf. Iya. Ibadah. Sama keluarga ya. Nah itu mana yang kira-kira lebih utama Ustaz? Iya. Lebih baik tiga di masjid. Memanggil panggilan orang tua untuk mudik gitu. Iya. Pertama, ikhwah sekalian, memang ini permasalahan mudik. Keterkaitannya sangat banyak. Kalau kita tidak sebijak mungkin membahas masalah ini, banyak gejolak orang dengan mendengarkan penjelasan masalah ini. Kalau kita main saklek-saklekan, maka bahasanya adalah, oh enggak ada itu mudik dalam Islam. Jadi ya paling jawabannya seperti itu. Nah, tapi kita berhadapan dengan orang awam yang mereka itu punya kebiasaan dan asumsi-asumsi positif terhadap tradisi, ya. Apalagi tradisi itu dibumbui dan dibalut dengan tujuan-tujuan yang sangat positif menurut mereka. Ditambah lagi harapan orang tua kita di kampung itu mengharapkan betul kalau kita itu datang. Nah, ini dibalut lagi dengan masalah birrul walidain dan sebagainya. Maka seyogianya bagi kita yang memahami bahwa ini sesungguhnya bukan merupakan pola keislaman. Mudik bukan merupakan pola keislaman. Tapi pola kebiasaan yang dibuat oleh budaya masyarakat yang kemudian berkembang sedemikian rupa, ditradisikan berpuluh-puluh tahun dan sudah mendarah daging menjadi seakan-akan fardu ain. Ya. Seakan-akan fardu ain, bahkan yang tidak mudik sepertinya melakukan dosa besar. Ya. Nah, ini harus kita hapus sedikit demi sedikit dengan cara apa? Dengan cara kita membiasakan silaturahim itu dari waktu ke waktu dengan orang tua. Misalnya, pada tahun ini kita silaturahim dengan orang tua, katakanlah saat lebaran ini, setelah Idul Fitri kita pulang. Atau beberapa hari sebelum Idul Fitri kita pulang. Tahun depan coba dengan pola yang lain. Setiap bulan pulang. Sehingga ini tidak menjadi sebuah syariah yang baku. Kalau polanya terus sama setiap tahun seperti itu, maka kita telah membuat syariah baru dalam hidup kita. Tidak dipersalahkan orang mudik sebenarnya, karena itu kan sebuah aktivitas yang manusiawi orang melakukannya dan bukan sebuah ritual. Tapi kalau sudah menjadi formalitas, harus kita setiap lebaran harus pulang, nah ini menjadi syariat baru. Apalagi harus mengalahkan kepentingan-kepentingan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka saran saya, tidak usah masalah mudik ini dipertajam, tidak usah juga menjadi sebuah sentimen syar'i yang kemudian disudutkan, ini disebut bid'ah lah dan sebagainya. Karena ini jauh sekali dari pembahasan bid'ah sesungguhnya. Dan saya yakin tidak ada orang yang mewajibkan mudik itu pada tanggal tertentu. Harus dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya, kepentingan kita untuk silaturahim dengan keluarga, dengan orang tua, kita bisa pakai waktu-waktu yang tidak harus orang pada saat itu semua berkumpul dan kita ikut berbaur. Contoh, kalau kita tahu bahwa kemacetan itu antara tanggal 21 Ramadan sampai H plus 10 misalnya, oke, kita ambil H plus 11. Ya, saya ambil pekan pertama di mana saya ada libur 2 hari berangkat ke jalur Pantura. Pertengahan Ramadan saya berangkat ke Sumatera. 10 terakhir Ramadan sudah settle di suatu tempat dan saya tetap bisa beribadah dengan tenang walaupun dalam keadaan di wilayah keluarga besar, gitu ya. Tidak harus juga di tempat kita. Jadi fleksibel aja. Kalau kita bisa fleksibel dalam hal ini, maka tidak terjerat dalam bahasan bid'ah. Itu kuncinya. Ya. Baik. Bisa dipahami? Orang tuanya meminta, jika memang itu urgent karena memang orang tuanya meminta, maka makna birrul walidain lebih dominan. Ya. Makna birrul walidain lebih dominan. Kita harus segera datang untuk memenuhi panggilan beliau, apalagi beliau seorang ibu misalnya, apalagi beliau sudah tua renta dan sendirian lagi di rumah, beliau memanggil kita secara khusus, wajib segera kita datangi. Sedangkan kepentingan kita i'tikaf, apa itu kan pribadi kita, dan kita bisa juga beri'tikaf di wilayah sana di mana orang tua kita berada. Baik, cukup dulu ya. InsyaAllah kita bertemu kembali Sabtu yang akan datang. Dipersiapkan surah Al-Ma'idah. Kita lanjutkan tafsir kita. Kita tutup kaji kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.